Sejelo, dua jelo, telu jelo, empat jelo, ndek cukup, ndek cukup. Seminggu, dua minggu, telu minggu, empat minggu, ndek cukup, ndek cukup. Luwe lalo satu nasi deliwatan, luwe lalo satu nasi debilinan. Dalam lonjo lombok, laun si de depele ule. Dalam lonjo lombok, laun si de kecanduan. Dalam lonjo lombok, laun si de depele ule. Dalam lonjo lombok, laun si de kecanduan. Jelo empat jelo ndek cukup, ndek cukup, ndek cukup. Seminggu dua minggu telu minggu empat minggu ndek cukup, ndek cukup, ndek cukup. Luwe lalo satu nak si deliwatan, luwe lalo satu nak si debilinan. Dalam lonjo lombok, laun si debele ule. Dalam lonjo lombok, laun si de kecanduan. Dalam lonjo lombok, laun si de debele ule. Dalam lonjo lombok, laun si de kecanduan. Kecanduan, kecanduan.